Pertanyaan, salat subuh tidak ada doa kunut dan sebutkan dalilnya. Kenapa salat subuh tidak ada kunut? Justru yang ditanya itu yang melakukan kunut subuh, ya. Kenapa kau melakukan kunut subuh? Apa dalilnya? Kan begitu. Bukan yang tidak kunut ditanya dalilnya. Saya enggak melakukan kok ditanya dalilnya. Ya, yang ditanya dalilnya yang melakukan kunut subuh. Apa dalilnya? Mereka akan menyebutkan kana Rasulullah sallam yaqnutul fajra hatta faraqad dunya. Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nah, ulama mengatakan ini hadis dhaif. Ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi dan dia derajatnya dhaif. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih dari Anas. Ya. Sehingga sebagian ulama menghukumi hadis tentang kunut subuh yang hatta faraqad dunya mungkar, dalam arti sudah ada kelemahan plus menyelisihi riwayat yang sahih dari Anas bahwa Nabi ya kunutnya adalah kunut nazilah selama satu bulan, bukan hanya subuh, begitu ya. Dan lebih daripada itu, dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari siapa? Abu Tariq Al-Asja'i atau siapa? Al-Muhim, sahabat itu yakni ditanya oleh putranya, "Wahai ayah, engkau sudah sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka kunut subuh? Hal kanu yaknutuna al-fajr?" Mereka melakukan kunut subuh atau tidak? Ya. Pertanyaannya enggak tanggung-tanggung. Di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lengkap sudah Nabi dan para khalifah yang empat. Sahabat ini sholat di belakang mereka semua. Ditanya oleh anaknya, apakah Nabi kunut subuh? Apa jawabannya? Ai bunayya muhdats. Wahai anakku, itu sesuatu yang baru. Dengan kata lain, Nabi dan khalifahnya yang empat tidak pernah melakukan itu. Seperti yang dilakukan orang-orang kunut subuh terus-menerus. Ya. Nah, sudah itu, kalau itu jawaban sahabat, kita mau cari jawaban siapa? Itu jawaban sahabat radhiyallahu anhu.